Senang, senang bareng susah, susah bareng nyanding seliramu. Sayang seliramu, wes tak angan-angan, wes bakal dadi jodohku. Wes tak angan-angan, wes dadi pilihanku. Tenang, rasah sepaneng tenang, aku wes seneng. Rene rangkulan aku, tangguh sangu turuku. Besok milio tinong, kowe tak lama. Rasa duwe rasa, aku ninggal no. Awak itu wewes, dadi siji. Sampai tua, kowe ra bakal tak celo. Yo wes rawan cine, sayang sayangan yang kene. Siji siji ne wong sing gawe ayeme ati, gawe urepku seneng mesem saben bengi. Angan-angan, kowe bakal dadi jodohku. Oh, seneng, seneng bareng susah, susah bareng nyaring seliramu. Sayang seliramu, wes tak angan-angan, kowe bakal dadi jodohku. Wes tak angan-angan, kowe dadi pilihanku. Tenang, rasah sepaneng tenang, aku wes seneng. Rene rangkulan aku, tangguh sangu turuku. Besok milio tino, kowe tak lama. Rasa duwe rasa, aku ninggal no. Awak dhewe wis dadi siji. Sampai tua, kowe ra bakal tak culno. Masih yo wis rawan cine, sayang sayangan neng kene. Siji siji ne wong sing gawe ayeme ati, gawe urepku seneng mesem saben bengi. Sampai tua, kowe ra bakal tak celno. Masih always rawan cine, sayang sayangan yang kene. Sici sici ne wong sing gawe ayeme ati, gawe urepku seneng mesem saben bengi. Gawe urepku mesem saben bengi.